الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، teman-teman. Yang lalu kita membahas tiga nama, apa saja? Alim, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Ghani. Apa makna Al-Ghani indak ya Iqbal? Zat yang maha kaya. Maksud dari zat yang maha kaya ini maksudnya apa? Indak Rituan. Nah, yang tidak butuh terhadap nah, selainnya. Baik. Kita masuk pada nama berikutnya, yaitu Al-Fattah. Dalilnya qala Allah Ta'ala, قل هو القادر على أن يبعث عليكم طيب أتسيا وهو الفتاح العليم. الله سبحانه وتعالى berfirman وهو الفتاح العليم, dan dia adalah الفتاح العليم. Ada pun hadith yang menyebutkan tentang nama ini, Al-Khanifillah, tidak kita dapati. Dan Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang maknanya dalam nuniyah. Wa kadhalika al-fattahu min asma'ihi. Wal-fathu fi awsafihi amrani. Di sini bagusnya antara aw dengan sad ini didekatkan. Nah, fi awsafihi, bukan fi awsafihi. Nah, karena itu satu kata. Jadi kata beliau, wa kadzalika al-fattahu min asma'ihi, demikian pula al-fattah termasuk dari nama-nama Allah. Wal-fathu fi awsafihi amrani, dan fath ya, yang bermakna pembukaan di bahasa kita, al-fath pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu dalam dua perkara. Karena dari nama Allah Subhanahu wa taala al-fattah, kita dalam menetapkan sifat al-fath. Yang al-fath ini kata Ibnu Qayyim ada dua perkara. Yang pertama, fathun bihukmin wa huwa syar'u ilahina. Al-fathu bil aqdari fathun thani. Yang pertama, ikhwani fillah, fathun bihukmin, yaitu fath nah, dengan hukum-hukum tayyib, yaitu berupa syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, al-fath bil aqdar, dengan tangkir-tangkir. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala berikan enam pembukaan kepada hamba-hambanya untuk bisa memahami syariat-syariat Allah. Dibuka pemahamannya, dibuka akalnya sehingga bisa memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Adapun yang kedua yang dimaksud dengan al-fathu bil aqdar, yaitu maksudnya Allah Subhanahu wa taala na'am berikan pembukaan dengan tangkir-tangkirnya, maksudnya tatkala hamba mendapatkan kesulitan, Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar. Naam, tatkala Allah Subhanahu wa taala naam tetapkan sebagian hambanya mengalami kefakiran, kemudian kesulitan rezeki, Allah Subhanahu wa taala pun berikan pada keadaan berikutnya sebab-sebab yang bisa dia mencari rezeki dan bisa keluar dari kesulitan tersebut. Ini yang dimaksud dengan al-fathu bil aqdar. Kemudian beliau mengatakan warabbu fattahun bidainiki lahima adlan wa ihsanan minar rahmani. Dan ar-rabb adalah fattah dengan dua perkara ini. Naam, fathun bihukmin dan fathun bil aqdar. Sebagai bentuk keadilan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Qala al-Khattabi huwa al-hakimu baina ibadihi. Ini yang dimaksud dengan fathun bihukmin. Dialah zat yang menetapkan hukum di antara hamba-hambanya. Wa qad yakunu ma'na al-fattahi alladhi yaftahu abwaab ar-rizqi war-rahmati li'ibadi. Dan terkadang makna dari al-fattah adalah zat yang membuka pintu-pintu rizki dan rahmat untuk hamba-hambanya. Wa yaftahul man al munghaliqa wa yaftahul munghaliqa alaihim min umurihim wa asbabihim. Dan Allah Subhanahu wa taala membuka perkara-perkara yang menutup, baik itu berupa perkara-perkara mereka dan sebab-sebab ya mereka, yaitu hal-hal yang tertutup Allah Subhanahu wa taala buka. Naam, baik itu pemahaman, baik itu kesulitan, baik itu naam musibah-musibah, Allah berikan jalan keluar. Wa yaftahu qulubahum wa ayuna basairihim liyubsirul haqqo. Dan Allah Subhanahu wa taala buka hati-hati mereka serta mata-mata batin mereka untuk bisa melihat al-haq. Nah, ini secara ringkas makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah. Jadi secara ringkasnya afani fillah, jadi makna Al-Fattah bagaimana? Yaitu zat yang apa? Yang membukakan bagi hamba-hambanya nah, pintu-pintu rizki dan rahmat, juga membuka hal-hal yang tertutup yang mereka dapati di dunia ini, dan juga membuka hati-hati para hamba untuk bisa mengetahui al-haq. Juga kandungan dari nama Allah Al-Fattah yaitu zat yang menetapkan hukum di antara hamba-hambanya. Oleh karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati kesulitan ikhwanillah, di antara doanya Allahumma iftah. Allahumma iftah. Naam, yaitu ya Allah bukakanlah. Maksudnya apa? Bukakanlah pemahaman kepada diriku untuk bisa memahami perkara ini, bisa menetapkan hukum yang benar dalam perkara yang ditanyakan. Naam. Oleh karena itulah juga di antara doa sebagian rasul ketika mendapati kesulitan, mendapati kesulitan dan membanggakan dari kaumnya apa? Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Maksudnya apa? Ya Allah, bukakanlah antara kami dan kaum kami dengan hak. Maksudnya apa? Tetapkan keputusan. Allah, ya Allah, tetapkan keputusan antara kami dan mereka dengan hak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun turunkan azab kepada orang-orang kafir. Doa siapa ini? Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Ha? Enggak. Nah, untuk PR itu Al-Fattah. Kemudian nama Allah yang disebutkan di sini yang ke-50 Al-Qadir. Qala Allah Ta'ala qul huwal qadir 'ala an yab'atha 'alaykum 'adaban min fawqikum. Katakanlah dialah Al-Qadir yang akan mengutus kepada kalian azab dari atas kalian. Ini dalil dari Al-Quran. Telah kita lewati. Nah, dulu di depan yaitu apa? Ada Al-Qadir, ada Al-Qadir. Bahkan dulu di mana pembahasan apa? Istidlal ya. Hah? Al-Qadir, Al-Qadir, terus yang ketiga Al-Muqtadir. Nah, itu ketiga nama. Tiga nama di antara nama-nama Allah yang padanya terdapat penetapan sifat qudrah. Dan ini telah kita lewati dalam pembahasan istidlal. Adapun dalil dari as-sunnah hadits Anas radhiyallahu anhu wa fihi alaysa alladhi amshahu ala rijlain fid dunya qadiran ala an yamshihi ala wajhihi yawm al-qiyamah. Hadis muttafaqun alaih. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya bagaimana perjalanannya orang-orang kufar kelak di hari kiamat, sebagian kaum mereka berjalan dengan apa? Dengan kepalanya. Maka mengherankan, sebagiannya terheran-heran, bagaimana berjalan dengan kepala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam jawab dengan mengembalikan masalah ini kepada apa? Kepada qudratullah, bahwasanya Allah itu maha mampu. Yarhamukallah. Baik, maka Rasulullah SAW mengatakan alaysa alladhi amshahu ala rijlaini fid dunya, bukankah zat yang telah memperjalankan dia di atas kedua kakinya di dunia itu mampu untuk apa? Menjadikan dia berjalan dengan wajahnya pada hari kiamat. Bagaimana jalan dengan wajah? Nah, mungkin sekarang seorang apa akan kebingungan dalam artian bagaimana ini berjalan dengan wajib. Tapi Allah maha mampu yang menjadikan kita berjalan dengan penopang dua kaki ini juga mampu untuk menjadikan manusia berjalan dengan wajah-wajahnya. Naam. Wal'iyadu billah. Faman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Apakah orang-orang yang berjalan dengan wajah-wajahnya itu lebih lurus jalan hidupnya daripada orang-orang yang berjalan dengan kedua kakinya di atas shiratal mustaqim? Tentunya tidak. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala di antara namanya Al-Qadir. وحديث العباس ابن مرداس رضي الله عنه وفيه فقال يا رب إنك قادر أن تغفر للظالمين وتثيب المظلوم خيرا من مظلمته رواه أحمد. نعم dalam hadith Abbas ibn Mirdas padanya. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya Rabb wahai Rabb innaka qadirun an taghfira lidh-dhalim. Ya Allah, sungguhnya Engkau zat yang maha mampu untuk mengampuni orang yang zalim. Wa tuthiba lil-madhlum, dan Engkau mampu untuk memberikan pahala bagi yang terzalimi khairan min madhlamatihi, dengan pahala yang lebih bagus daripada kezaliman yang menimpa dia. Nah, dan keimanan terhadap kudrah Allah Subhanahu wa taala fanifina padanya faedah yang sangat banyak telah kita lewati dulu. Nah, termasuk di antaranya keimanan terhadap takdir, ini juga termasuk iman terhadap qudratullah, akan mendorong seseorang untuk thiqah, yakin terhadap Allah, mendorong seseorang untuk na'am betul-betul tawakal, karena Allah Maha Mampu. Allah Maha Mampu, yakin kalau kita menempuh sebab-sebabnya, Allah akan memberikan apa yang kita na'am minta. Tapi kita tempuh sebabnya yang syar'i. Ma'nahu qala al-Khattabi la ya'tariduhu ajzun wala futurun. Wa qad yakunu bi ma'na al-muqaddir li syai'. Maksudnya itu zat yang tidak tertimpa ketidakmampuan sedikit pun dan tidak tertimpa kelemahan sedikit pun. Ya, namanya zat yang maha mampu. Tidak ada sesuatu pun yang Allah na'am lemah dari mewujudkannya. Dan terkadang juga makna al-qadir bermakna al-muqaddir li syai', yaitu zat yang menetapkan sesuatu. Nah, dari sinilah kita ketahui bahwasanya takdir min qudratillah. Permasalahan takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan termasuk dalam qudratullah azza wa jalla. Yarhamukallah. Wa qala al-Baihaqi huwa alladhi lahu al-qudratu syamilatu wa hiya sifatun qa'imatun bi dzatihi. Dia adalah yang memiliki qudrah yang mencakup. Qudrah yang mencakup, dan itu adalah sifat yang tegak. Naam, sifat yang merupakan sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sifat qudrah, kemampuan yang tidak ada padanya apa? Kelemahan sedikit pun. Naam. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza.